Sekarang kita masuk ke yang ketiga ya. Ya. Ya, yang ketiga ya. Sudah dibaca belum? Matanya sudah. Ya, sudah ya. Bismillah. Qala syarih rahmatullahi taala alaih. Wa tsalitsu min al-aqsami ma ya'malu hadha al-'amala alladhi huwa raf'u al-ismi wa nasbu al-khabari bi syarti an yataqaddama 'alayhi mal masdariyyatu adh-dharfiyyatu wa takunu silatan laha wa huwa dama wa hiya li tawqiti amrin bi muddati thubuti khabariha li fa'iliha nahwu qawli ta'ala wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa irabuhu ma masdariyyatun dhulfiyyatun tasbuku al-fi'la ba'daha masdarun tasbiku al-fi'la ba'daha masdarun dumtu dama fi'lun madin ta'malu amala kana tarfa'u al-isma wa tasibu al-khabara wa ta'u dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in ismuha hayya khabaruha wa summiyat ma hadhi masdariyatan li'anna tuqaddaru ma'a al-fi'li alladhi ba'daha wa yuqalu lahu silatuha bil masdar qala shanwani wa 'indi ana alladhi yuqaddaru bil masdar innama huwa as-silah intaha wa kadha qala sayyid fi shahih al-kafiyah qultu lakin lamma kana taqdiruhu bil masdar innama huwa bi wasati mal masdariyah usnida at-taqdiru ilayha wa huwa ad-dawam wa summiyat dhurfiyatan wa yuqalu laha aydan waqtiyatan lidalalatiha ala al-waqt wa dhurfiyatan liniyabatiha ayn ma'a silatiha ani dhurfi wa huwa al-muddah faslu ma dumtu hayya muddata ma dumtu hayya fahudhifa al-mudhafu wa huwa al-muddah wa naba al-mudhafu ilayhi wa huwa ma wasilatuha anhu fil intisabi ala dhurfiyah thumma subikat ma'a dama bimasdarin udhifa ilayhi al-muddatu fasara taqdiru muddata dawami hayya wa likawni ma dama dalatan ala al-waqti ihtajjat ila amilin yataqaddamu alaiha imma jumlatun ismiyatun nahu zaidun qa'imun ma dumtu qa'iman أو فعلية كالآية التي مثل بها المصنف ويمتني أن يقال ابتداء ما دام زيد مقيما ولو فقدت ما نحو دام زيد صحيحا كان المنصوب بها حالا لا خبرا وكذا إذا وجدت وكانت مصدرية غير ظرفية نحو عجبت ما دام زيد صحيحا لأن المعنى عجبت من دوام زيد صحيحا ويجوز في خبر هذه الأفعال أن يكون مفردا أو جملة ذات رابط يربطها بالمبتدأ وظرفا ومجذورا متعلقين بمحذوف وجوبا أو أن يخبر عنها بخبر بعد خبر على نحو ما سبق في أحكام خبر المبتدأ وأن يتوسط بينها وبين اسمها ما لم يمنع من التوسط مانع أو يطرأ موجب للتوسط وتقديم الاسم عليه هو الأصل ولكن لقوة عملها لكونها أفعالا جاز تقديم خبرها على اسمها فمثال ما يجوز في التوسط نحو وكان حقا علينا نصر المؤمنين وإرابه كان فعل ماض ناقص ترفع الاسم وتنصب الخبر حقا خبرها مقدما علينا جار مجرور في محل نصب صفة بحق متعلق بواجب الحذف تقديره كائنا نصر اسمها مؤخر المؤمنين مضاف إليه وعلامة جره الياء نيابة الكسرة لأنه جمع ذكر سالم والمراد الحق الثابت بمقتضى وعده الصادق سبحانه وتعالى لا أن ذلك واجب عليه وما على الإله شيء يجب والثالث من الأقسام ما يعمل هذا العمل alladhi huwa raf'ul ismi wa nasbul khabar bi syarti an yataqaddama alayhi ma'ul masdariyatu aw dharfiyatu. Yang ketiga dari macam-macam ini, yang pertama apa? Yang beramal tanpa syarat, yaitu apa? Kana, terus amsa, adha, dhalla, asbaha, bata, iya. Kemudian yang kedua, yang beramal dengan syarat agar didahului oleh nafi atau apa? Nahyun ataupun doa. Dan sekarang kita masuk ke yang ketiga. Masih sama amalannya, yang berbeda adalah syaratnya. Yang pertama tanpa syarat, yang kedua dengan syarat, ya didahului oleh nahyun atau nafyun ataupun doaun. Sedangkan yang ketiga, kita lihat di sini, ma ya'malu hadzal amala, apa yang dia juga sama beramal dengan amalan ini, yaitu merafakkan isim dan menasabkan khabar, bi syarti an yataqaddama alaihi mal masdariyatu adzarfiyah, agar ataupun dengan syarat agar didahului oleh ma'al masdariyah dan juga dzarfiyah, ma yang membentuk dengan isim ataupun fi'il yang setelahnya menjadi masdar, dan ma yang mengandung makna dzarf, keterangan waktu. Wa takunu silatan laha, wa takunu mana isimnya? Wa takunu kembali ke mana? Hiya kembali ke mana? Kembali ke mana? Wa takunu silatan laha, dan dia menjadi silah baginya. Wa takunu di sini kembali ma ya'malu hadzal amal. Iya. Dan jadilah yang beramal dengan amalan ini, yaitu apa? Dama. Iya. Itu sebagai silah bagi ma al-masdariyah. Silah. Silah kan jumlah bentuknya, ya kan? Wa takunu silatan laha, dan jadilah ma ya'mal hadzal amal, yaitu dama nanti yang akan sebutkan, dia menjadi silah bagi ma al-masdariyah. Ya. Ma al-masdariyah seperti isim mausul, ya, cuma dia bentuknya apa? Huruf. Wa huwa dama, yaitu dama. Wahia li tauqiti amrin bi muddati thubuti khabariha li fa'iliha, dan dama adalah untuk menetapkan, ya, waktu satu kejadian selama tetapnya khabar bagi fa'ilnya. Menetapkan waktu satu kejadian selama tetapnya khabar bagi fa'ilnya. Nanti dengan kita baca contohnya, maka kita bisa paham maksud dari ucapan ini. Contohnya qauluhu ta'ala, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, hakian an qawli Isa ibn Maryam alaihi wa ala nabiyyina as-salatu wassalam. Kata Nabi Isa, wa awsani, Allah mewasiatkan kepadaku dengan salat, zakat, ma dumtu hayya, selama saya hidup. Nah, sekarang kita terapkan definisi tadi dengan contoh di sini. Ya, ma di sini katanya li tauqiti amrin, untuk menetapkan waktu satu perkara. Perkara ini maksud di sini apa? As-shalah, az-zakah. Iya kan, ditetapkan waktunya as-shalah wa az-zakah di muddati thubuti khabariha li fa'il. Selama tetapnya khabar, di sini khabarnya mana? Hai. Selama tetapnya khabar bagi fa'il, ta fa'ilnya. Jadi di sini ditetapkan perintah untuk menjalankan salat dan zakat selama hidupnya saya, gitu kan. Selama saya hidup ditetapkan wasiat untuk salat dan zakat selama kehidupan masih menyertai saya. Itu kan? Tauqiti amrin bimuddati thubuti khabariha li fa'iliha. Menetapkan waktu satu perkara, dalam hal ini perkaranya as-shalah wa zakah, selama tetapnya khabar, mana khabarnya? Hayya. Ya. Selama tetapnya khabar bagi fa'il. Ya, di sini fa'il maknawi. Ya, bukan dalam masalah i'rab, ya. Kalau i'rabnya isim, tapi maknanya fa'il kan. Pelaku kehidupan itu ya beliau Isa alaihissalam. Sifat ini menetapkan ya waktu satu urusan selama tetapnya khabar bagi fa'il. Silakan contohkan contoh yang lain apa? La ajtahidanna fi apa? Fi durus, saya akan sungguh-sungguh dalam pelajaran-pelajaran. Madum itu apa? Ganti. Madum itu syaban, syabban, apa? Syababan. Madun apa? Muda, apa maksud muda? Syabban, ya. muda. Ya. Di sini ditetapkan satu urusan yaitu apa? Al-ijtihad. Selama tetapnya khabar yaitu waktu apa? Asy-syababah. Selama tetapnya asy-syababah itu khabar bagi saya. Ya, atau contoh yang lain silakan dibikin. Ya, maknanya seperti itu, menetapkan satu urusan ya selama tetapnya khabar bagi fa'il. Contoh yang lain ada enggak dalam Al-Qur'an? Ya. Ada kan? Madamati samawatu khalidina fiha madamati samawatu wal ard. Ya. Mereka ahlul jannah ya. Masuk ke dalamnya dalam kondisi kekal selama kekalnya langit dan bumi. Di sini perkara yang ditetapkan apa? Khuluduhum ya kan fil jannah. Ya. Kekekalan mereka ditetapkan selama tetapnya khabar. Di sini khabarnya apa? Madamati samawatu wal ardu. Di sini dama mana isimnya? Madamati samawatu wal ardu. Khabarnya mahdhuf ya. Ya, khabarnya mahdhuf di situ. Al-mim seperti itu. Ya. Wa i'rabuhu ma masariyah. Dan i'rabnya ma masariyah, dzarfiyah. Masariyah dzarfiyah. Tasbiqul fi'la ba'daha masdar, melebur fi'il yang setelahnya menjadi masdar. Kemudian dumtu dama fi'lun madin, ta'malu 'amala kana, beramal seperti amalannya kana, tarfa'ul isma wa tansibul khabar, merafakan isim, menasabkan khabar. Watta dhamirun muttasil fi mahalli raf'in ismuha hayyan khabaruha, dan ta dhamir muttasil pada mahalnya rafa' sebagai isimnya dama hayyan khabarnya. Wa summiyat ma hadhihi masariyatan li'annaha, dan ma ini yang masuk kepada dama itu disebut dengan ma masariyah. Kenapa? Li'annaha tuqaddar ma'al fi'li alladhi ba'daha wa yuqalu lahu silatuha bil masdar. Karena dia ma ini ditakdirkan bersama fi'il setelahnya, dan yang setelah fi'il itu disebut dengan silahnya, silahnya ma disebut dengan masdar. Ya. Li annaha tuqaddar bil masdar, karena dia ma bersama fi'il yang setelahnya yang itu disebut dengan silah ya ditakdirkan dengan masdar. Jadi ma bersama fi'il yang setelahnya ditakdirkan dengan apa? Masdar. Dan fi'il yang setelahnya disebut apa? Silah bagi ma. Qala Syanwani wa indi anna alladhi yuqaddar bil masdari innama huwa silah. Kata Syanwani, menurut pendapatku bahwasanya yang ditakdirkan dengan masdar tidak lain adalah silah itu sendiri, yaitu fi'ilnya. Ya, tidak bersama ma. Itu hanya fi'ilnya saja, damanya itu. Bukan ma yang dilebur bersama dam. Intaha. Wa kadza qala sayyidu fi syarh al-kafiyah. Demikian pula yang dikatakan oleh Sayyid di dalam syarah al-kafiyah. Qultu katanya, lakin qultu ya. Titik berarti itu ya. Titik. Fi syarh al-kafiyah titik. Qultu di sini siapa? Asy-syarih ya. Sahibul kawakib. Lakin lamma kana taqdiruhu bil masdar innama huwa biwasitati mal masariyah usnida taqdiru ilaiha. Hanya saja dikarenakan penakdiran masdar itu tidak lain dengan perantaraan ma'al masdariyah, maka karena sebab ini disandarkanlah penakdiran tersebut kepada ma. Karena melalui apa? Wasithah, perantaraan apa? Ma. Sehingga disandarkannya kepada ma bukan kepada dama. Ya, ini perkaranya luas. Silakan antum mau mengambil yang mana. Wa huwa dawam, dan masdar yang ditakdirkan dari ma dan fi'il setelahnya atau dari fi'il menurut pendapat yang lain adalah ad-dawam. Ya, dama yadumu dawaman. Wa summiya dzarfiyah, dan juga ma ini disebut dengan ma dzarfiyah. Selain masdariyah juga dzarfiyah. Kenapa? Nanti akan dijelaskan. Wa yuqalu laha aidan waqtiyatan, dan kadang disebut juga dengan nama yang lain yaitu waqtiyah, ma waqtiyah. Ma yang mengandung makna, ma yang mengandung makna waktu. Li dalalati 'alal waqti. Ya. Karena dia menunjukkan kepada apa? Waktu, wa dzarfiyah. Ma'tuf kemana ini wa dzarfiyah? Menunjukkan kepada waktu. Ma'tuf kemana? Ya, berarti maktub pada al-waqt, yang menunjukkan kepada waktu dan boros, keterangan. Ya. Liniyabatiha ay ma'asilatiha anidhurfi wahual muddah. Liniyabatiha ha, kembali ke mana? Karena ma tersebut menggantikan, yakni bersama silahnya, menggantikan dari dhurf. Dhurf yang digantikan tersebut takdirannya adalah muddah. Mudah. Fa aslu madumtu hayya, maka asal dari ungkapan madumtu hayya adalah muddatama dumtu hayya, selama ya saya hidup. Ini ada makna selamanya, diambil dari apa? Yaitu ma'alma dzarfiyah. Ya, fa hudzifal mudhafu, ya aslinya muddatama dumtu hayya. Bagaimana prosesnya sehingga menjadi apa madumtu hayya? Fa hudzifal mudhafu, dibuanglah mudhafnya, yaitu apa? Muddah. Ya, wa huwa muddah. Wa nabal mudhafu ilaihi wa huwa ma wasilatuha anhu. Kemudian ya, mudhafun ilaihi, yaitu apa mudhafun ilaihi? Ma, ya kan? Kemudian setelah dibuang mudhafnya, yaitu apa? Muddah, maka mudhaf ilaihnya, yaitu ma, itu mudhaf ilaihnya bersama apa? Silahnya, ya bersama apa? Fi'ilnya berarti, menduduki posisi mudhaf yang dibuang. Fil intisab dalam masalah apa i'rabnya, dalam masalah nasabnya. Ala dzarfiyah sebagai dzarf. Iya. Jadi asal daripada madumtu hayya adalah muddata apa? Dumtu hayya, dibuang muddahnya, mudahkan dia sebagai dzarf kan mansub. Karena dibuang muddahnya maka mudhaf ilaihnya itu ma dumtu hayya itu menduduki posisinya sehingga dialah yang menjadi mansub. Yang tadinya majrur sebagai apa? Mudhaf ilaih. Iya. Thumma subikat ma'adama, setelah itu subikat ma'adama bimasdarin, dilebur ma' bersama dama menjadi masdar yang udhifa ilahil muddah. Ya. Kemudian dilebur ma' bersama dama menjadi masdar yang diidhafahkan kepadanya muddah. Dilebur ma' bersama yang setelahnya menjadi masdar, kemudian al-muddah disandarkan kepadanya. Fasara takdiru muddata dawami hayyan, sehingga jadilah penakdirannya muddata dawami hayya. Muddata dawami hayya, jadi makna mud apa madumtu hayya adalah muddata dawami hayya. Prosesnya tadi aslinya apa muddata madumtu hayya, dibuang muddahnya sehingga ma menduduki posisi muddah, setelah itu ditakwil menjadi masdar dalam kondisi muddah diidhafahkan kepadanya. Ya, muddata dawami hayya. Walikauni madama dalatan ala alwaqti ihtajat ila amilin yataqaddamu alaiha. Dikarenakan madama itu menunjukkan kepada waktu, ya madama menunjukkan kepada waktu, maka dia madama butuh kepada amil yang mendahuluinya. Amil tersebut bisa jadi jumlah ismiyah seperti Zaidun qoma madumtu qaiman. Zaid ya berdiri selama saya berdiri. Ya terserah mau madumta juga boleh. Zaid berdiri selama saya berdiri. Didahului di sini madumtu qaima oleh apa? Jumlah ismiyah Zaidun qaimun. Au fi'liyatun, atau didahului oleh jumlah fi'liyah kal ayatil lati masala bihal musannifu. Seperti pada ayat yang dicontohkan oleh al-musannif. Yaitu apa? Wawassani bis salati waz zakati madumtu hayya, fi'il wawassani. Wa yamtani' an yuqala ibtida'an madama Zaidun muqima, tidak boleh dikatakan ibtida'an langsung tanpa ada sesuatu yang mendahuluinya dari jumlah ismiyah atau fi'liyah dengan kamu katakan madama Zaidun muqiman, selama Zaid berdiri. Kan enggak ini kan maknanya juga kan madama Zaidun qa'iman, selama Zaid berdiri. Bagaimana ada pedang selama Zaid berdiri? Jadi maknanya bukan apa terus-menerus Zaid berdiri. Mungkin kalau seperti ini ada faedahnya ya, mungkin terjemahannya dengan tadi selama Zaid berdiri tuh ada faedahnya belum? Belum kan. Tapi kalau dikatakan Zaidun qaim ataupun Muhammadun qaim madama Zaidun qaim muqiman, Mukim bukan qaim ya. Muhammadun muqimun madama Zaidun muqiman. Kan ada faedahnya tuh. Ya kan Muhammad akan mukim selama Zaid mukim. Kan ada faedahnya. Tapi kalau enggak ada sesuatu yang mendahulinya, maka rusak maknanya. Selama Zaid mukim berhenti. Ada apa ini? Ya kan? Karena ini maknanya kan muddata dawam Zaidin muqiman. Walau faqadat ma, seandainya hilang maknya, dibuang, jadilah dama Zaidun sahihan. Ya, senantiasa atau sabit. Ya. Sabata Zaidun sahihan maknanya. Zaid dalam keadaan sehat gitu. Kalal mansub biha halan, maka jadilah sesuatu yang mansub itu hal. Sesuatu yang dimansubkan oleh dama itu hal. La khobaron, bukan khobar. Paham? Ya, dama Zaidun ramai dama fi'lun madin. Tam berarti dianya, ya kan? Zaidun fa'ilnya. Sahihan apa? Hal dari apa? Zaid. Sahibul haba ambilnya mana? Dama. Wa kaza idha wujidat wa kanat masdariyatan. Demikian pula. Kalau ma-nya ada tapi dia tidak mengandung makna dzarfiyah. Hanya mengandung ma apa? Makna apa? Masdariyah. Ya. Wa kaza idha wujidat wa kanat masdariyatan. Demikian pula kalau ada ma-nya tapi hanya mengandungi makna masdariyah saja. Ghaira wa kanat masdariyatan ghaira dzarfiyatin, tanpa mengandungi makna dzarf. Ini juga yang mansub setelahnya dijadikan sebagai apa? Hal. Contohnya ajibtu madama Zaidun sahihan. Terjemahnya apa coba? Ajibtu madama, ini aslinya ajibtu min. Ya. Berarti dia mansub ala nazim khafid dia. Ajibtu madama Zaidun sahihan, terjemahnya apa? Saya merasa kagum. Saya kagum dengan apa? Dengan terus menerusnya Zaid sehat gitu. Bukan selama Zaid sehat gitu. Maknanya itu diperhatikan itu. Kalau selama ada makna dzarf. Iya kan? Saya merasa kagum ya dengan terus menerusnya Zaid dalam kondisi sehat gitu. Bukan terjemahnya saya kagum selama Zaid, masa ada apa faedahnya? Iya kan? Selama Zaid sehat saya kagum ada apa? Iya kan? Tapi kalau makna tadi kan saya kagum dengan keadaan Zaid yang terus-menerus sehat. Wajar kan? Sehat baik ki wong. Ya. Mangan apa sih? Oh, ternyata puasa terus. Bukan. Ya bisa dipahami nih. Makna terjemahannya ya. Li'annal makna, karena makna ajibtu madama Zaidun sahihan, li'annal makna ajibtu min dawami Zaidin sahihan, karena makna ajibtu madama Zaidun sahihan adalah saya merasa kagum dengan terus menerusnya Zaid dalam keadaan sehat. Berarti sahihan i'rabnya apa? Hal ya dia. Seperti yang sebelumnya. Ya. Dan Zaid ini disitu sebagai fa'il. Ya, fa'il dia. Tamnya adalah apa? Tam berarti. Ya. Sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Iya. Ya karena dihilangkan tapi tetap maknanya ada gitu. Maknanya ada. Ya, maknanya ada pada mak. Tapi ketika maknya sudah menjadi masdar, enggak ada itu makna mudahnya. Segera dikeluarkan gitu. Iya kan? Kenapa ketika ditakwil kok menjadi apa tadi dawam dimunculkan mudahnya? Karena kalau enggak dimunculkan ya nanti dzarfiyah enggak ada. Berbeda dengan mak. Kalaupun enggak dimunculkan sudah mengandung apa? Makna dzarf dan juga sudah mengandung apa? Masdar, iya kan? Itu. Ya. Dipahami? Ngerti pertanyaannya? Jadi ketika sebagai fi'il ya cukup dengan ma, di situ mengandungi makna masdar dan juga mengandungi makna dzarf. Ketika dijadikan masdar dawam, makna dzarf sudah enggak ada. Sehingga untuk memunculkan makna dzarf dimunculkan mudahnya gitu. Ada yang sulitan? Paham? Usman? Paham? Harus benar-benar paham ya, setengah-setengah ya. Kemudian dikoreksi tuh terjemahnya tuh, nanti setelah ini saya cek yang gede contrengannya, contreng ya, nanti salahnya berapa ditulis namanya. Wa yajuzu fi khabari hadhil af'al an yakuna mufradan, boleh untuk khabar bagi fi'il-fi'il ini dalam bentuk mufrad. Ya, dalam bentuk apa? Mufrad. Kembalinya kemana itu? Hadhil afal semuanya dari awal ya sampai akhir ya. Iya. Dari kana sampai yang seterusnya dengan syarat-syarat itu. Boleh pa khobar bagi fi'il fi'il ini dalam bentuk mufrad. Mufrad yang dimaksud di sini apa? Ma laisa jumlah wala syibul jumlah. Ma laisa jumlatan wala syibah jumlatin. Wa jumlatan. Boleh pula khobarnya dalam bentuk jumlah. Ismiyah atau fi'liyah atau syibul jumlah. Zata robitin. Yang jumlah ini memiliki robit, pengikat. Yang yarbituha bil mubtada. Yang mengikat jumlah tersebut dengan mubtada. Sehingga menjadi, agar tidak menjadi jumlah yang asing. Iya. Wa dhorfan. Wa majruron. Boleh pula khobarnya dalam bentuk dhorof. Dan juga majrur. Ya, beliau berpendapat bahwasanya i'rabnya hanya pada majrur, sehingga disebutkan majrur bukan jar majrur. Ya, lain mengatakan jar majrur. Ya, luas masalah ini. Muta'alliqaini bimahdzufin, yang keduanya dzaraf dan majrur ini berkait dengan sesuatu yang dibuang secara wajib. Ya. Apa itu takdirannya? Hah? Kain atau mustaqir dan yang lainnya. Wa an yukhbar anha bi khabarin ba'da khabar, boleh pula untuk kamu khabari isimnya dengan khabar setelah khabar, maksudnya dengan beberapa khabar. Ya. Ala nahwi ma sabaqa, sebagaimana yang telah lewat pada hukum-hukum khabar bagi mubtada, sama. Sebagaimana mubtada itu boleh dikasih khabar lebih dari satu, demikian pula ya isimnya kana dan teman-temannya boleh dikasih khabar lebih dari satu. Kalau memang ada kebutuhan. Wa an yatawassata bainaha wa bainasmiha. Ya, dan boleh pula untuk ditengah-tengahi antara dia, bainaha, antara fil-fil tersebut dengan isimnya, boleh ditengah-tengahi nanti. Fa'ilnya di sini belum disebutkan. Malam yamna. Ya, boleh ditengah-tengahi antara fil tersebut dengan isimnya selama ada syaratnya. Malam yamna minatawasut mani, selama tidak ada penghalang yang menghalangi untuk ditengah-tengahi oleh khabar. Ayatra mujibun litawasut, atau selama tidak ada sesuatu yang mengharuskan untuk ditengah-tengahi oleh khabar. Jadi boleh hukumnya untuk kita jadikan antara fi'il dan isimnya sesuatu yang menghalanginya, yaitu khobar, selama tidak ada penghalang. Ada juga yang sifatnya wajib, harus ditengah-tengahi antara fi'il ini dengan isimnya oleh penengah, yaitu khobar. Paham kan maksudnya? Paham belum? Belum, saya ulangi. Belum. Ya, boleh untuk ditengah-tengahi antara fi'il-fi'il ini dengan isimnya, yang biasanya isim itu datang setelah fi'ilnya kan? Karena Zaidun Aliman, boleh ditengah-tengahi antara fiilnya dengan isimnya oleh khobar gitu. Karena Zaidun Aliman, karena Aliman Zaidun gitu. Ya boleh. Tapi ada syaratnya, selama tidak ada penghalang yang menghalanginya. Apa penghalangnya nanti ada, insya Allah di lembar berikutnya. Dan selama tidak ada sesuatu yang mengharuskan untuk ditengah-tengahi antara apa fiil dengan isimnya tadi. Nanti ada keadaan tertentu di mana harus ya antara fiil dengan isimnya ditengah-tengahi oleh khobar gitu. Ini kan lagi membahas tentang boleh. Kalau boleh ya dikasih boleh, dibuang boleh. Wa taqdimul ismi alaihi huwal aslu. Ah, ini titik berarti di sini ya, titik ya. Di tempat saya enggak ada titiknya. Mendahulukan isim dari khabarnya itu adalah yang asal. Sesuatu yang mendasar seperti itu atau hukum asal. Merupakan hukum asal. Walakin liquwati amaliha likaunihi af'alan jaza taqdimu khabariha ala ismiha. Hanya saja karena begitu kuatnya amalan kana dan teman-temannya, karena dia merupakan fi'il, maka boleh untuk khabarnya didahulukan ya sebelum isimnya. Famitsalu ma yajuzu fi tawassut, contoh yang diperbolehkan di situ adanya tawassut, penghalang, penengah antara fi'il dan isimnya, adalah kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, adalah haqqan 'alaina, kewajiban atas kami untuk menolong kaum mukminin. Ya, ada faedahnya biasanya di dalam ilmu balaghah ataupun ma'ani disebutkan faedahnya. Kenapa? Karena taqdimu mahaqqu ta'khir yufidu apa? Al-hasr kan? Ada juga ihtimam kalau menurut ilmu apa? Menurut fan yang lain. Didahulukannya sesuatu yang biasanya diakhirkan itu ada faedahnya, adalah hasr atau ihtimam, menunjukkan pentingnya sesuatu yang didahulukan tersebut. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Ini menunjukkan bahwa Allah pasti menolong gitu loh. Adalah kewajiban kami untuk menolong kaum mukminin. Untuk menekankan ya kepastian datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wa i'rabuhu kana fi'lul madin, i'rabnya kana fi'lul madin naqisun. Tarfa al-isma wa tansibu al-khabar haqqan khabaruha. Ya, kalau i'rab mesti terjemahnya. Khabaruha muqaddaman, haqqan khabarnya yang didahulukan. Kemudian alaina jarun wa majrur fi mahalli nasbin. Ya, jadi alaina jar majrur pada mahalnya nasab sifat bagi haqqa. Ya, karena haqqa apa? Nakirah. Ya, sedangkan alaina jar majrur syibul jumlah, datang setelah yang nakirah maka dia dijadikan sebagai sifat ataupun na'at. Muta'alliqun biwajibil hadzi, dan dia jar majrur tersebut terkait dengan sesuatu yang wajib dibuang takdirnya. Kainan haqqan, kainan alaina. Ini di sini enggak boleh ditampakkan, tapi dalam makna arti ada tampak. Kemudian nasr, nasr ismuha, isimnya kana, muakhar ini akhirkan. Al-mu'minin mudhafun ilaih. Ya, wa alamatu jarri al-ya'u, tanda jarnya adalah ya niaba anil kasrah, sebagai ganti dari kasrah karena al-mu'minin adalah jamak muzakkar salim. Wal muradu, dan maksud daripada haqqan alaina kata beliau as-sabit, al-haq as-sabit bi muqtaba wa'dihi as-sadiq. Ya, haq yang sabit tetap sesuai dengan konsekuensi dari janji Allah yang jujur. Subhanahu ya wa ta'ala. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Irabnya apa? Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu mutlak. Ya, jumlahnya itirabiyah. Ya, itirabiyah Subhanahu wa ta'ala, jumlah sisipan. La anna dzalika wajibun 'alaih, bukan yang seperti ini kewajiban bagi Allah yang dituntut oleh hamba, bukan. Allah sendiri yang mewajibkan sebagai konsekuensi dari janji Allah yang hak. Wa'dan 'alaina. Ya, apa? Inna wa'dallahi haqq. Iya, apalagi yang misalnya itu? Wa ma, contoh yang lain, bukan contoh, syahid yang beliau bawakan bahwasanya makna haqqan 'alaina adalah al-haqq as-sabit bi muqtaba wa'di shadiq, bukan kewajiban yang diwajibkan oleh hamba atas Allah. Wa ma 'ala ilahi syai'un yajib, tidak ada bagi ilah Allah sesuatu yang harus, yang diharuskan oleh hamba. Wa qawlu syair, dan juga belum ini ya. Silakan dibaca. Kok tadi enggak keras sih, sekarang keras. Faqawlu syair in jahiltin nasa asali in jahiltin nasa anna wa annum falaysa sawa'un alim, falaysa sawa'un sawa'an alimun wa jahulun. Huwa min qasidatin min at-tawil li Samuil al-Yahudi wa awwaluha idil mar'u lam yudannas minal lam yudnis minal lu'umi irdihi irdbahu fakullu ridain yartadihi jamilun fa in huwa lam yahmil 'ala nafsi daimaha falaysa ila husni thana'i sabilun faqad kana hadha sya'ir خطب امرأة وخطبها غيره أيضا فخاطبها بهذه الأبيات. اللغة سلي خطاب لمؤنث من السؤال والاستفهام. فالجهل خلاف العلم والناس اسم جمع كالقوم والرهط. واحدة إنسان من غير لفظه واحده إنسان من غير لفظه ويطلقوا على الجن والإنس لكن غلب استعماله في الإنس سواء يكون مصدرا ووصفا بمعنى مستوى الإعراب سلي فعل أمر مبني على حذف النون والياء ضمير متصل في محل رفع فاعل متصرف من سالة تنصب مفعولين إن حرف شرط جازم تجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جوابه جهلت فعل وفاعل جهل فعل ماضي في محل جزم فعل الشرط والتاء فاعل وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله فالتقدير إن جهلت فسلي أنا وعنهم الناس أنا وعنهم الناس الناس مفعول أول لسلي ومفعول جهلت محذوف أي إن جهلت حالنا وحالهم فسلي أنا وعنهم وعنا جار ومجرور وكذا قوله وعنا وعنهم وكذا قوله عنهم والجر وعنهم والجر والمجرور في محل نصب مفعول ثان لسأل الفاء تعليلية ليس فعل ماضي ناقص سواء خبرها مقدما عالم اسمه اخرا والمعنى ان جهلت ايتها المراه حالنا وحالهم فسل الناس عنا وعن هؤلاء الذين خطبوك حتى تعلمي حالنا وحالهم فليس العالم بشيء والجاهل به سواء فالشاهد في تقديم خبر ليس على اسمها فإن منع من التوسط مانع نحو كان موسى صديقي لم يجز أن يعرب الأول أن يعرب الأول خبرا مقدما للتباس ولا قرينة تبين المراد فتعين إعراب الأول اسمها والثاني خبرها فإن طرأ موجب التوسط كان حينئذ واجبا لا جائزا فيجب التقديم في هذه الصورة فإن كان الاسم المحصور أن وصلتها نحو ما كان حجتهم إلا أن قالوا فالأحسن تقديمه ولكن لا يجب فحجتهم خبر مقدم والمصدر المنسبك من أن وما بعدها اسمها مؤخرا والتقدير ما كان حجتهم إلا قولهم كذا قال ابن أنقاء وظاهر كلام الفاكهي أن خبر المحصور يجب تقديمه مطلقا ويؤيده قول الألفية وخبر المحصور يقدم أبدا. مانا تدي وانيا توسط يا مقول شاعر يا Kemudian contoh berikutnya dari di tengah-tengahnya antara fi'il dengan isimnya adalah ucapannya penyair. Sali in jahiltin nasa anna wa anhum falaysa sawa'an alimun wa jahulu. Tanyakanlah jika engkau tidak tahu kepada manusia tentang kami dan tentang mereka yang melamarmu. Falaysa sawa'an alimun wa jahulu. Karena tidaklah sama. Ya, orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Di sini mana syaitnya? Khalaisa sawa'an alimun wa jahulu. Di sini tengah-tengahi antara apa? Fi'il dengan isimnya oleh khobar sawa'an. Ini diantara yang menunjukkan bolehnya untuk di tengah-tengahi antara fi'il tersebut dengan isimnya oleh khobar. Wahuwa min qasidatin min at-tawili. Ah tadi yang lawannya khafif tadi ya. Yang kemarin lewat qasidah-qasidah yang ringan. Wa huwa min qasidati min at-tawil li Samuel ya. Al-Yahudi ini adalah qasidah miliknya, qasidah yang panjang milik As-Samu'al. Ini Samu'al al-Yahudi, seorang Yahudi. Awal dari qasidah ini adalah idzil mar'u lam yudnis minal lu'mi irdahu fakullu rida'in yartadihi jamilu wa in huwa lam yahmil 'ala an-nafsi daimaha falaysa ila husni sana'i sabilu. Jika seseorang itu tidak mengotori kehormatannya dengan sesuatu yang rendah, hina, dosa-dosa, kemaksiatan, dan perkara-perkara yang jelek, maka semua pakaian yang dikenakannya menjadi indah. Wa in huwa lam yahmil 'ala nafsi dhaimaha, dan kalau dia tidak mau mengangkang dirinya dari kezaliman-kezalimannya, menahan dirinya, menyabarkan dirinya dari perbuatan zalim, perbuatan-perbuatan jelek, falaisa ila husni sana'i sabilu, maka tidak ada jalan untuk mendapatkan pujian yang baik meskipun dia mengenakan pakaian yang terindah, termahal. Tapi kalau perbuatannya jelek, akhlaknya jelek, ya enggak ada jalan untuk dia mendapatkan pujian dari manusia. Ya. Bagus juga ya. Maknanya, Masya Allah. Benar ya, maknanya. Waqad kana hadha sya'iru khotoba mra'atan wa khotobaha ghairuhu aidha. Kisahnya adalah bahwasanya si penyair ini melamar seorang wanita. Yang dilamar pula oleh selainnya. Banyak yang melamar. Ya, karena sudah dikenal. Iya. Fakhotobaha fi hadhil abyad, maka dia pun melamarnya dengan bait-bait syair ini. Wah, insyaallah. Al-lughah, sisi bahasa, sali adalah khitabun lil muannas. Sali adalah pembicaraan kepada seorang wanita. Ya. Perintah, ya, sali. Ya. Aslinya apa? Sala yas'alu is'al, dibuang hamzanya, sal. Banyak penggunaan sehingga dibuang. Khitabun lil muannas, pembicaraan kepada seorang wanita, minas su'al, diambil dari kata as-su'al. Ya, jadi kalau orang-orang Basrah menyatakan bahwasanya aslun, asal daripada pengambilan kata adalah dari masdar, ya kan? Kalau orang Kufah dari fi'il madhi. Ya, kalau di sini kan minas su'al berarti asalnya apa? Masdar. Bukan min sa'ala. Kalau min sa'ala berarti pendapatnya siapa tuh? Orang Kufah ya. Wa huwal istifham. Ya, dan dia sali as-su'al di sini maknanya istifham. Tanyakanlah. Ya. Wal jahal khilaful ilmi, jahal ketidaktahuan lawannya lawannya ilmu. Kebodohan lawannya ilmu. Wan-nas, sedangkan an-nas adalah isim jamak yang maknanya jamak tapi dia tidak memiliki bentuk mufrad dari lafadznya. Kal qaum warahab, seperti al qaum warahab. Mufradnya insan. Min ghairi lafdhi. Ya, ini bukan dari lafadznya insan. Wa yutlaqu 'ala al-jinni, dan terkadang dia kembali ke mana ini? Yutlaqu huwa insan ya. Kadang katanya insan itu dimutlakan untuk al-jin ataupun manusia katanya. Lakin ghalab isti'maluhu fil insi, hanya saja dalam penggunaan itu didominasi untuk manusia. Wa sawa'an, kemudian sawa itu yakunu masdaran wa wasfan, dia bisa sebagai masdar dan juga sifat. Sawa masdar dan juga bisa digunakan sebagai sifat seperti adil. Di makna maknanya sawa adalah mustawin. Istawa yastawi mustawin, dibuang ya-nya karena iltiqa sakinah ini. Al-i'rabu i'rabnya. Maafkan ya, saya udah nih sebentar. Wal i'rab, i'rabnya sali fi'lu amrin mabni ala hadzin nun. Wal ya dhamir muttasil fi mahalli rafin fa'il mutasarrif min sa'ala. Sa'ala yas'alu. Ya, su'alan. Wa taqdir, takdir maknanya adalah in jahilti fasali anna wa anhum, jika kamu tidak tahu maka tanyakanlah ya tentang kami dan mereka kepada manusia. Annas maf'ulun awal, annas maf'ul yang pertama dari apa? Ya, dari sa'ala itu. lisali. Wa maf'ulun wa maf'ulu jahilti, sedangkan maf'ulnya jahilti mahdzuf, dibuang. Ai in jahilti halana wa halahum, yakni jika kamu tidak tahu keadaan kami dan keadaan mereka. Fasali anna wa anhum, maka tanyakanlah tentang kami dan mereka. In jahilti halana wa halahum fasali anna wa anhum, jika kamu tidak tahu keadaan kami dan mereka, maka tanyakanlah tentang kami dan tentang mereka. Wa anna jarun wa majrur. Wa kadza qawluhu anhum, al-jar wal majrur fi mahalli nasbin maf'ulun tsanin. Jadi jar majrur pada mahalnya nasab sebagai maf'ul yang kedua bagi sa'alat. Alfa ta'liliyah. Ya, fa'nya ta'liliyah, falaisa. Ya. Laisa fi al-madhi naqis sawa'an khabaruha muqaddaman 'alimun ismuha mu'akhkhara. Wal ma'na ma'nai in jahilti ayyatuhal mar'atu halana wa halahum fasalin nasa anna wa an ha'ula'i alladhina khatabuka hatta ta'lami halana wa halahum. Maknanya, jika kamu tidak tahu wahai seorang wanita tentang keadaan kami dan keadaan mereka, ya, dari selainku yang melamarmu, maka tanyakanlah manusia tentang kami dan mereka yang melamarmu, sehingga kamu mengetahui bagaimana keadaanku dan keadaan mereka, dan bisa membandingkan bahwasanya aku lebih baik dari mereka. Maksudnya kan gitu kan, penyair ini kan. Falaisal alim bisyai'in wal jahil bihi sawa. Falaisal alimu bisyai'in wal jahilu bihi sawa. Tidaklah seorang yang alim mengetahui tentang sesuatu dengan yang tidak mengetahuinya itu sama, beda. Wa syahidu fihi taqdimu khabar, taqdimu khabari laisa ala smiha. Dan yang menjadi syahid dalil dalam syair ini adalah didahulukannya khabar laisa dari isimnya. Fa in mana'a min atawassuti mani'un nahwu kana Musa shadiqi lam yajuz an yu'rab al-awwal khabaran muqaddaman lil iltibasi wala qarinah wala qarinatun tubayyinul murad. Apabila ada penghalang yang menghalanginya, ada penghalang yang menghalangi untuk di tengah-tengahi antara fi'il dengan isimnya oleh khabar, contohnya kana Musa shadiqi, Musa dahulunya adalah temanku. Di sini kan ada mani', ada penghalang yang menghalangi untuk di tengah-tengahi antara apa? Kana dengan isimnya. Kenapa? Karena di sini i'rabnya muqaddar semua. Iya, sehingga enggak jelas mana yang dimaukan gitu. Iya kan? Lam yajuz, tidak boleh kalau seperti ini. An yu'rabul awal, yu'rabul awal, untuk yang pertama di'rab sebagai khabarnya, Musa misalkan dijadikan sebagai khabar muqaddam, enggak boleh. Kenapa? Lil iltibas, karena ada kerancuan dalam hal i'rab, karena semuanya masing-masing muqaddar. Enggak tahu yang dimaukan itu apa gitu. Sehingga kalau seperti ini ada iltibas, maka harus dijadikan yang pertama sebagai isimnya, yang kedua sebagai khabarnya. Seperti ini juga daraba Musa Isa. Di situ ada iltibas tuh. Daraba Musa Isa, siapa yang memukul? Enggak jelas, maka harus isim yang pertama dijadikan sebagai fa'ilnya, yang kedua sebagai maf'ulnya. Dan di sini tidak ada qarinah. Ya, tidak ada penguat-penguat yang menjelaskan apa yang dimaukan. Seperti yang dimaukan misalkan khabarnya Musa, enggak ada di sini. Fa yata'ayyanu i'rabul awal ismuha. Fa yata'ayyu i'rabul amal ismaha. Maka harus dalam kondisi seperti ini, ya, di i'rab yang pertama sebagai isimnya. Wa tsani khabaruha, dan yang kedua di i'rab sebagai khabarnya. Wa in tara mujibu tawassuti kana hina idzin wajiban la jaizan. Fa yajibu taqdimu fi hadhihi surah. Fa'in kana al-ismu al-mahsur an wasilatuha nahwu ma kana hujjatuhum illa an qalu. Yang kedua, wa in tara mujibu tawassut, jika ada di sana sesuatu yang mengharuskan ya untuk di tengah-tengahi antara isim antara fi'il-fi'il tersebut dengan isimnya, maka ketika itu wajib. Iya, sifatnya untuk di tengah-tengahi, bukan sifatnya jaiz. Fa yajibu taqdimu fi hadhihi surah, maka wajib untuk didahulukan khabar dalam kondisi ataupun gambaran-gambaran seperti ini. Fa in kana al-ismu al-mahsur, ya, fa in kana al-ismu al-mahsur an wasilataha, yaitu ketika isim ya. Fa in kana al ismu al mahsur an wasilataha, ya. Jika isim yang dikurung itu adalah an dan silahnya. Jika isimnya kana ataupun teman-temannya yang dikurung itu adalah an dan silahnya. Contohnya makana hujjatuhum illa an qalu, tidak ada hujjah alasan mereka illa an qalu, kecuali mereka mengatakan. Di sini mana isimnya kana? An kan dan silahnya an qalu. Dan ini dihasr. An qalu dihasr oleh adatu hasr illa kan. Maka kata beliau fal ahsan taqdimu, maka yang lebih baik untuk didahulukan. Apa didahulukan? Ya khabarnya. Walakinnahu la yajib, tapi ini tidak wajib. Fahujjatahum khabarun muqaddam, maka hujjatahum adalah khabar yang didahulukan. Wal masdar al munsabik, dan masdar yang dilebur dari an dan setelahnya adalah isim-isim yang diakhirkan. Wa taqdir, maka takdir maknanya maka na hujjatahum illa qauluhum, tidak ada hujjah mereka melainkan ucapan mereka. Kata qala ibnu anqa, demikian dikatakan oleh ibnu anqa. Dan yang zahir dari dan yang tampak dari ucapannya al-faqih bahwasanya khabar yang dikurung yajibu taqdimuh mutlaqa, wajib didahulukan secara mutlak. Pada contoh tadi kata pendapatnya al-faqih wajib khabarnya didahulukan, tidak boleh diakhirkan. Secara mutlak. Bahwasanya khabar yang dikurung wajib didahulukan secara mutlak. Wa yaiduhu qaulul alfiyah, ini didukung pula oleh ucapannya sahibul alfiyah. Wa khabar al mahsuri qaddim abada, khabar yang dihasr itu dahulukan selalu gitu. Paham ya? Ya. Jadi untuk menghasr apa khabarnya? Enggak ada lain alasannya gitu. Kalau disampaikan kepada mereka ayat-ayat hujah-hujah yang kuat, enggak ada lain hujah mereka, alasan mereka melainkan mengatakan ini dan itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Maksudnya? Maksud dari isi maksur. Isi yang dihasr. Ya, bukan isi maksur. Isi maksur ya. Musa, Mustafa. Ya tidak ada adahnya. Iya, ada adahnya illa, iya. Ma qama illa Zaidun kan dihasar tuh. Iya. Ada adat-adatnya. Ada innama juga. Iya, innama al-a'malu binniyat. Ma illa, ya, ma qama illa Muhammadun. Ada adawatnya di sana. Ya juga didahulukan. Saya mahfulkan iyyaka na'budu, di situ ada hasr. Kenapa didahulukan sesuatu yang harusnya diakhirkan didahulukan? Maka ada faedah juga hasr mengurung ubudiyah hanya kepada Allah. Ya, sudah dibaca belum ini? Sudah? Belum. Silakan dilanjutkan. Siapa atau mau lanjut? Mithlu yu'jibuni ayyakuna fid dari sahibuha wa yajuz an tataqaddama أخبارهن عليهن لا فرق في ذلك بينما شرط في عمله ما شرط في عمله تقدم نفي أو لا وقد يكون تقدم أخبارهن عليهن واجبا بأن كان مما له صدر الكلام نحو كم كان مالك مالك لقد يكون ممتنعاً كخبر المنفي بما إن قدم عليها فيمتنع قائما فيمتنع قائما ما كان زيد فإن تقدم النفي على الخبر وكان جاز نحو ما قائما كان زيد ثم استثنى المصنف من جواز تقديم أخبار هذه الأفعال عليهن قوله إلا خبر ليس فإنه ممتنع تقديمه على الأصح قياسا على خبر عسى بجامع أن كل منهما فعل جامد walianna ma'naha an-nafyu, wa ma'mulun nafyi yamtani'u taqdimuhu alaihi. Ma'ibaratul alawi fi hawasil kasyafi, ya'lam anna man nafiyah ayataqaddamu ma'mulu ma ba'daha alaiha. Ma'mula la yataqaddamu ma'mula ma ba'daha alaiha, ma'mulu ma ba'daha alaiha. Wa kadha an ay li'anna lahuma sadrul kalam, fayamtani'u zaidan ma darabtu wa zaidan in amsaka umar amr, bi khilafi lam walan wala fayajuzu zaidan lam adrib walan adriba wala adribu, ay li'annaha laysat kama wa in fi istihqaqihima sadrul kalami, falidha takhattaha al-amilu duna ma wa in nafiyataini. Intaha. Wa naqala katsirun 'anil basriyyin wa sibawaih as-sirafi wal farisi jawazu taqdimi khabari laisa li'annahu fi'lun wa ma'mulul fi'l wa ma'mul fi'li yajuzu taqdimuhu 'alaih. Wa mithluhu yu'jibuni an yakuna fid dari sahibuha. Dan yang semisal itu dari wajibnya untuk fi'il-fi'il tersebut ditengah-tengahi oleh khabar. Ya, selain contoh tadi yang dicontohkan, makanu hujjatum illa an qalu, selain khabar-khabar yang dihasar, ada contoh yang lain seperti yu'jibuni an yakuna fid dari sahibuha. Mengagumkanku di rumah ini ada penunggunya, ada pemiliknya. Kenapa kira-kira di sini harus fiddar didahulukan dari sahibnya? Enggak boleh dikatakan yujibuni an yakuna sahibuha fiddar. Sudah sering kita jelaskan. Kenapa di sini? Kenapa enggak boleh diakhirkan khabarnya? Harus ditaruh sebelum isimnya, hah? Karena kalau kita akhirkan fiddar dari sahib, maka dhamir yang ada pada sahib yaitu ha kembali kepada sesuatu yang mutaakhir lafadznya dan rutbahnya, karena hak ini kembali kepada adar khobar, sedangkan khobar rutbahnya di bawah mubtada ataupun di bawah isim. Paham itu? Ya, nggak boleh dikatakan yajibuni an yakuna sahibu fiddar, nanti hak ini kembali kepada sesuatu yang diakhirkan, dari sisi lafadznya diakhirkan, dari sisi martabahnya pun akhir karena dia khobar di bawah isim. Isimnya kana ataupun teman-temannya. Wa yajuzu an tataqaddama akhbarahunna alaihinna, dan boleh untuk khabar-khabarnya mendahului dari fi'il-fi'ilnya. La farqa fi dhalika baina ma syurita fi 'amalihi taqaddumu nafsin aw la. Dan di sini tidak dibedakan antara yang disyaratkan dalam amalannya dengan didahului oleh nafs ataupun la. Semuanya boleh. Untuk khabarnya didahulukan dari fi'il-fi'ilnya. Wa qad yakunu taqaddum akhbarihinna 'alaihinna wajiba, dan terkadang didahulukannya khabar-khabar dari fi'ilnya itu wajib sifatnya. Kapan? Bi an kana mimma lahu sadrul kalam, yaitu ketika khabarnya memiliki hak di awal kalam. Memiliki hak untuk diletakkan di awal kalam. Seperti kalau khabarnya adalah isim istifham. Contohnya kam kana maluk. Enggak boleh antum katakan kam maluk, salah. Kam kana maluk, i'rabnya kam ismu istifham mabni ala sukun fi mahalli abah nasbin khabar kana muqaddam. Ya, maluka adalah ismu kana marfu'. Wa qad yakunu mumtani'an ka khabar al-manfi bima in quddima 'alayha. Ya, fayamtani' qa'iman ma kana zaidun, ya. Di sini saya enggak ada maknya. Karena saya pusing juga, qa'iman kana zaidun, mana ini nafinya? Ya. Kurang di sini mak. Ya. Dan terkadang mumtani'an terhalang. Ya. Apa yang terhalang? Hah? Didahulukannya apa? Khobar dari fiilnya. Seperti khobar yang manfi, khobar yang dinafikan oleh ma. Jika ya, quddima 'alaiha, jika khobar tersebut didahulukan dari fiilnya. Ya, fayamtani, sehingga tidak boleh dikatakan qa'iman ma kana zaidun. Ya. Qa'iman ma kana zaidun. Ya, dikatakan ma kana zaidun qa'iman gitu. Jangan qa'iman ma kana zaidun. Ya. Ini terhalang ya. Kenapa? Karena khobarnya dinafikan oleh ma. Ya. Kemudian di sini khobarnya didahulukan dari fiilnya. Ya. Yang betul ma kana zaidun qa'iman. Kemudian fa in taqaddama an-nafyu 'ala al-khabar wa kana jaza'a. Fa in taqaddama an-nafyu 'ala al-khabar wa kana jaza'. Apabila nafi, penafian ini mendahului khabar dan kana, maka boleh. Contohnya ma qa'iman kana zaidun. Boleh ini. Kenapa? Karena penafiannya mendahului apa? Khabar dan kana. Ma qa'iman kana zaidun. Boleh. ثم استثنى المصنف من جواز تقديم أخبار هذه الأفعال عليهن قوله إلا خبر ليس. Kemudian al-musannif mengecualikan dari bolehnya didahulukan khabar-khabar dari fiil-fiil, dari fiil-fiilnya dengan ucapannya illa, kecuali khabaru laisa, kecuali khabarnya laisa, maka tidak boleh khabarnya didahulukan dari laisa. Fa innahu yamtani' taqdimuhu 'ala al-ashah qiyasan 'ala khabari 'asa. Sesungguhnya tidak boleh atau terhalang untuk mendahulukan khabar dari laisa alal asah, menurut pendapat yang sahih ataupun lebih sahih. Qiyasan ala khabari asa, ini karena mengiyaskan dengan khabarnya asa. Khabarnya asa enggak boleh didahulukan dari asa. Asa zaidun an yakuma, enggak boleh an yakuma asa zaidun. Apa sih sesuatu yang mengumpulkan sehingga boleh dikiyaskan? Kan yang namanya kias kan ada aslun jami', iya kan? Iya kan? Ada syarat-syaratnya. Al-maqis, sesuatu yang dikiaskannya. Ya, kemudian aslun jami'nya. Ya. Di sini jami'nya, sesuatu yang mengumpulkannya sehingga boleh dikiaskan di sini, laisa dengan asa, adalah anna kullan minhuma fi'lun jami'. Masing-masing dari laisa dan asa adalah fi'l yang jami'. Wali anna ma'naha an-nasyu. Wali anna ma'naha an-nafyu, dan juga karena maknanya nafi. Wa ma'mulun nafi yamtani' taqdimuhu 'alaih, sedangkan ma'mulnya penafian yamtani' taqdimuhu 'alaih, tidak boleh didahulukan dari penafiannya. Jadi nafi kan ada ma'mulnya, iya kan? Contohnya la ilaha illallah. La di sini kan amil. Ilah di situ ma'mul, ya kan? Tidak boleh di situ ma'mulnya didahulukan dari penafiannya. Nah, itu alasannya. Wa ibaratul alawi fi hawashil kasyaf, sedangkan ungkapannya alawi di dalam catatan kaki beliau terhadap al-kasyaf li Zamakhsyari, kata beliau, i'lam anna ma nafiyah la yataqaddam ma'mulu ma ba'daha 'alaiha. Kata beliau, ketahuilah bahwasanya ma nafiyah, ma'mulnya ma'nafiyah tidak boleh mendahului ma'nafiyah. Ya. Wa kadza'in, demikian pula ma'mulnya in. Ya, in nafiyah. Ai li anna lahumā sadrul kalam, karena bagi keduanya ma'nafiyah dan in nafiyah memiliki hak untuk berada di awal kalam. Fayam tani', sehingga tidak boleh dikatakan zaidan ma darabtu, zaidan ma darabtu, wa zaidan in amsaka amrun zaid. Ya, tidaklah Amr memegangnya, misalkan, enggak boleh. Zaidan in amsaka amrun, harus dikatakan in amsaka amrun zaidan, zaid tidaklah memegang, Amr tidaklah memegang zaid. Ya, tidak boleh. Bi khilafi lam, berbeda halnya dengan penafian dengan lam dan lan. Ya, boleh. Ya, untuk didahulukan apa? Ma'mulnya. Wala dan juga la. Faya juzu, sehingga boleh dikatakan kalau penafiannya dengan lam, kemudian lan dan la, zaidan lam abdrib, lan zaidan lan abdrib, zaidan la abdribu, boleh. Kenapa aili anna halaisat kama wa in? Karena ketiganya yaitu apa? Lam, lan dan la tidak seperti ma dan in. Fistihqaqi ma sadrul kalam, yaitu berhak untuk menempati awal kalam. Dalam hak keduanya menempati awal kalam. Faliza takhaddaha al-amil dunama wa in annafiyataini. Oleh karenanya dia lam, lan dan la itu bisa melampaui, mendahului amil. Ya, berbeda halnya dengan ma dan in annafiyataini, tidak boleh. Wa naqala katsirun anil basriyin wa sibawaihi wa sirafi wal farisi jawaza taqdimi khabar laisa li'annahu fi'lun wa ma'mulul fi'l yajuzu taqdimu 'alaihi. Dan banyak dari wa naqala katsirun, banyak dari ahli nahwu yang menukilkan pendapatnya orang Basrah dan juga Sibawai dan juga Sirafi dan Al-Farisi akan bolehnya mendahulukan khabarnya laisa li'annahu fi'lun wa ma'mul, karena itu adalah antara fi'l dengan ma'mulnya. Ya, khabar itu sebagai ma'mulnya, laisa fi'lnya. Ya. Li'annahu fi'lun wa ma'mulul fi'li, karena di situ antara fi'l dan ma'mulnya fi'l. Li'annahu fi'lun wa ma'mulul fi'li yajuzu. Ya, karena seperti di sini haknya dhamir sya'n sepertinya. Tidak kembali kepada sesuatu apapun. Karena fi'il dan ma'mul fi'il yajuzu taqdimu 'alaihi. Ya. Boleh untuk didahulukan ya dari fiilnya. Keliru. Li'annahu fi'lun, karena laisa adalah fi'il, bukan huruf seperti tadi. Ya kan ya, seperti apa? In dan apa tadi? Ma. Iya. Karena laisa ini huruf, karena laisa ini fi'il, wa ma'mulul fi'li yajuzu taqdimuhu 'alaihi. Sedangkan ma'mulnya fi'il itu boleh didahulukan. Berbeda dengan ma'mulnya huruf, enggak boleh. Gitu. Ya. Sampai di sini. Ada iskal sebelum kita tutup. Paham ya? Gimana? Salah berapa? Terjemahnya. Berarti besok tugas berikutnya terjemahkan lagi. Nah, dari illa khabar jama sampai sebelum tanbih. Ya, tanbihnya buat nanti. Setiap hari seperti itu. Ini kan sampai hari Sabtu ya, panjang waktunya. Terjemahin lagi. Iya. Enak kan lancar-lancar tadi bacanya kan? Ya, cukup mungkin sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, syukurlillahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.